Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin, para pemirsa dimanapun Anda berada, rekan-rekan di Majlis Ar-Raudhah, alhamdulillah malam hari ini kita bisa bergabung kembali di kelas Zubat Majlis Ar-Raudhah dalam keadaan sehat wal afiah. Insyaallah pertemuan kita ini barokah. Dan malam hari ini majlisnya kita pindah. Jadi resmi mulai hari ini bangunan yang belum jadi ini kita pakai untuk markas besar Ta'allum wa Ta'lim Majlis Ar-Raudhah. Jadi kita belajar dan mengajarnya di sini. Yang depan nanti untuk terima tamu. Ini kondisi belum jadi ya. Lagi kita baru selesai lantai satunya dibongkar bambu-bambunya yang menahan lantai dua. Tapi karena memang prinsip saya, bangunan ini dibangun untuk segera dipakai, dimanfaatkan. Sehingga siapapun yang ikut andil, saldo akhiratnya langsung nambah. Ya, saldo akhiratnya langsung nambah dengan deras, dengan cepat insya Allah. Dan akan kita isi dengan banyak kegiatan, diantaranya yang sudah kita lakukan adalah kajian kitab Zubat. Pada Rabu yang lalu kita sampai wa afdhalus sahbi wa khairi ali, itu kita bahas itu belum selesai tapi kita anggap selesai ya. Sebaik-baik sahabat dan sebaik-baik keluarga. Jadi keluarganya Nabi Muhammad SAW adalah keluarga yang terbaik dari semua keluarga yang ada, dan sahabatnya Nabi Muhammad SAW adalah sahabat-sahabat yang terbaik dari semua sahabat yang ada. Nabi manapun sahabatnya enggak mungkin bisa mengalahkan sahabat Nabi. Keluarganya siapapun tidak bisa mengalahkan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah bahas panjang lebar dan kita masuk pada bait selanjutnya. Selanjutnya, wa ba'du hadhi zubadun nadhamtuha abyatuha alfun bima qad zittuha. Wa ba'du itu kalau saya masih kecil dulu biasanya amma ba'du. Ya, sudah masuk dalam bahasa Indonesia. Kata yang digunakan sebagai pemisah antara pembuka dan isi yang akan disampaikan. Jadi biasanya orang kalau ceramah itu setelah solawat, salam, tahmid, pembukaan, ya, mau masuk inti yang diceramahkan dikasih kata amma ba'du. Dulu kita kalau nulis surat izin di sekolah, saya masih SD itu kalau mau surat izin sakit atau apa, bismillah, alhamdulillah, kemudian amma ba'du. Saya yang bertanda tangan di bawah ini selaku orang tua bla bla bla bla gitu kan. Nah, diawali dengan amma ba'du. Amma ba'du ini sunnahnya Rasulullah SAW. Rasulullah kalau ceramah juga pakai amma ba'du atau wa ba'du. Wa ba'du hadhi zubadun. Hadhi itu dari kata hadhihi. Tapi haknya dihadzaf, dihilangkan. Ya, hadhi zubadun. Ini adalah zubad. Zubad itu jamak dari zubdah. Zubdah itu artinya intisari dari segala sesuatu. Ya, intisari dari segala sesuatu. Makanya kadang keju, mentega, ya, sejenisnya dibilang zubdah gitu. Ya, intisari dari segala sesuatu. Ini adalah bukan cuma satu intisari, tapi banyak mutiara-mutiara indah, intisari-intisari dari ilmu-ilmu zubadun nazam tuha yang aku susun dalam bentuk syair. Aku susun dalam bentuk bait-bait. Kalau bahasa Indonesia nazam itu pantun. Ya, seperti pantun gitu ya. Syair yang seperti pantun yang ada iramanya, ada lagunya. Yazhul abyatuha alfun bima qad zittuha. Jumlah baitnya ada 1000. 1000 bait. Apakah pas 1000? Enggak pas. Lebih dari 1000. Ya, bima qad zittuha. Sudah saya tambahi. Lebih dari 1000. Ada mengatakan 1040 bait. Dan tambahan-tambahan itu ada yang memang dari pengarangnya, ada yang memang dari orang-orang yang belajar setelah mendengarkan zubat ini ditambahkan gitu. Ya, ditambahkan karena dulu tuh buku belum dicetak. Dulu tuh buku manuskrip, cuman kertas tulisan, terus diturunkan turun temurun. Kadang orang nggak ngerti, ini yang asli yang mana, yang tambahan yang mana. Kadang kan suka jadi satu. Makanya dulu Rasulullah SAW kan melarang. Rasulullah dulu melarang, jangan tulis hadisku. Hadisnya Nabi itu dulu gak boleh ditulis. Ya, kenapa? Takut nanti bercampur dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ditulis. Kalau hadis gak boleh ditulis. Al-Quran ditulis. Ditulis di mana? Di papan-papan, di pelepah korma, ditulis. Nah sahabat biasanya kalau mendengar Al-Quran dari Rasulullah SAW, yang hafal ya dihafalkan, yang gak hafal itu nulis untuk dihafalkan. Nah beliau-beliau ini mendapat keterangan-keterangan, ngerti, dapat pemahaman. Nah Rasul terkadang kan menyampaikan sabda-sabdanya. Sahabat pengen nulis. Nah alat tulisnya dulu yang ada kan ya cuman itu. Kalau punya papan ya papan itu, kalau punya tulang belulang ya tulang belulang itu. Sehingga enggak seperti kita, kalau kita kan cari kertas yang lain, dan ini ditulis di sini, ini ditulis di buku ini, dulu enggak ada. Jadi nulisnya dijadikan satu. Kalau kita lihat kitab-kitab kuno, ya itu antara dalam satu buku bisa jadi ada dua buku. Jenengan kalau beli kitab kuning kan masih ada Wabi Hamisih. Di satu lembar itu yang tengah itu kitab apa, nanti yang pinggir kitab yang lain. Kenapa? Orang dulu maunya berkah. Bukan ngirit, berkah. Jadi sayang kalau satu kertas kok banyak kosongnya ya. Ini bisa diisi ilmu. Jadi ditulisi semua, ditulisi. Makanya dulu Rasulullah SAW ngelarang. Dilarang nulis hadis, gak boleh. Takut nanti bercampur. Sehingga generasi berikutnya tidak bisa membedakan. Mana yang Al-Quran, mana yang hadis. Ya, takut seperti itu. Bukan Rasulullah takut dalam arti apa namanya khawatir yang berlebihan, tapi menjaga ya, menjaga. Tapi setelah itu ternyata hadis itu ditulis juga. Ya hadis ditulis karena kekhawatirannya sudah bisa diatasi. Nah, itu makanya sampai ada Sahih Bukhari, ada Sahih Muslim gitu kan? Termasuk sahabat yang banyak hafal hadis dan juga nulis hadis itu Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Itu ya hafalannya hadis banyak, nulisnya juga banyak. Beda dengan Rasulullah SAW, beliau nabi yang ummi. Kanjeng Nabi itu ummi. Enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Rasulullah itu enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Ini menurut ilmu zahir. Beliau SAW seperti itu. Tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Kalau bahasa kita lebih santun, tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Menurut tata bahasa atau cara tulis menulis yang ada dewasa itu. Sebagian orang yang enggak mengerti menganggap berarti Rasul enggak pintar ya. Oh, enggak bisa baca, enggak bisa nulis. Karena zaman sekarang tuh pintar diukur kalau bisa baca, bisa nulis. Padahal kita banyak ketemu orang-orang pintar baca enggak bisa, nulis enggak bisa. Dan banyak orang yang bisa baca, bisa nulis tapi enggak pintar. Dan di zaman Rasul beda dengan zaman sekarang. Zaman Rasul beda dengan zaman sekarang. Zaman Rasul itu manusianya punya kemampuan hafal yang luar biasa. Daya hafalnya itu luar biasa. Sehingga kalau ada orang yang nyatet, berarti itu daya hafalnya lemah. Justru yang nyatet itu bodoh. Nah, jenengan nyatet berarti bodoh gitu ya. Gitu ya. Ya memang ya masih bodoh makanya nyatet kan begitu ya. Kita ini masih bodoh makanya kita nyatet. Nah, kalau orang yang IQ-nya udah luar biasa, nyatetnya itu di mana? Nyatetnya di hati. Hafal. Sekali dengar itu hafal. Di zaman Rasul manusia-manusianya seperti itu. Dengar hafal. Ya. Nah, makanya dikasih Rasul yang kalau dengar hafal. Ya, Rasulnya itu hafalannya luar biasa. Sehingga justru kalau Rasul bisa nulis, Rasul bisa baca, itu bukan kelebihan. Itu kekurangan. Nanti dijadikan alasan. Beliau itu bisa begini begitu baca Taurat, beliau baca Injil. Mungkin itu petuah-petuahnya kan cuman nyaring dari Taurat dan Injil atau Zabur dimodifikasi dikit terus keluarkan sabdanya. Atau mungkin seperti itu karena banyak baca buku lah. Jadi dianggap orang yang mengambil ilmu dari orang-orang terdahulu. Tapi Rasulullah tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Untuk apa? Untuk membantah orang-orang kafir kalau mereka itu menuduh Nabi, ya itu karena banyak baca itu. Oh, gak bisa baca. Atau mungkin dikasih tulisan dari orang lain, surat menyurat dengan orang. Oh, gak bisa nulis, mau tulis surat sama sama siapa ya. Beliau gak bisa nulis. Jadi ilmunya berarti langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, orang-orang yang punya kemampuan tulis hafalan kuat ini dulu dihargai. Ya, dihargai luar biasa. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i rahimahullah. Imam Syafi'i itu jadi kesayangannya Imam Malik karena pandangan pertama membuat Imam Malik jatuh hati. Pandangan pertama itu langsung jatuh cinta Imam Malik. Kenapa? Karena Imam Syafi'i duduk di belakang sendiri, anak-anak umur 10 tahun, menurut riwayat, riwayat yang lain 15 tahun, duduk di belakang, tahu diri dia di belakang karena depannya ini ulama-ulama yang luar biasa di Madinah. Imam Malik ngajar. Imam Malik tuh kalau ngajar duduk di atas kursi. Jadi yang hadir kelihatan, dimanapun tuh kelihatan. Duduk di atas kursi. Dan belum seperti, saya enggak seperti Imam Malik. Imam Malik tuh dandan. Ya. Dandan, ganteng, pakai jubah, pakai imamah. Kok saya jadi pengen dandan gara-gara ingat Imam Malik ini ya. Ingat Imam Malik jadi pengen dandan nih saya ini kalau ngajar nih. Imam Malik tuh dandan. Dandan ganteng sekali. Dan beliau pakai ini, tolong dikasih. Edwin, saya mau praktekin sekaligus ini. Imam Malik itu kalau ngajar api gaharu ini nggak boleh padam. Jadi asap begini ini nyala terus. Ya, karena beliau yang diajar adalah hadisnya Nabi Muhammad SAW. Sedangkan Rasul itu menyatakan hubbiba ilayya min dunyakum thalath. Aku dijadikan cinta dari dunia kalian tiga hal. Ingat, dijadikan cinta. Jadi Rasulullah itu sebetulnya nggak ada yang disenangi dari dunia ini. Tapi sama Allah dipaksa untuk mencintai. Ya, dipaksa untuk mencintai tiga hal. Satu diantaranya adalah atib, tip, wewangian. Rasul itu suka sama yang harum-harum. Makanya disunahkan kita pakai harum-harum yang seperti ini. Ini bukan apa namanya, itu yang dikatakan orang apa namanya, menyan atau apa, klenik gitu ya. Bukan kenyan melenik, ini aromaterapi bahasa modern ya. Aromaterapi. Dari zaman Rasul aromaterapi ini sudah ada. Kalau kita bilang menyan kan kesannya mistis gitu ya. Nah, sebetulnya memang mistis. Malaikat tuh ya mistis gitu kan. Sesuatu yang sifatnya ruhaniah. Ini yang disenangi malaikat. Ini ngundang malaikat. Jin-jin yang jelek demit-demit kalau bau begini gak suka, nyingkir. Jin demit tuh sukanya bau yang apek-apek, bau orang gak mandi. Makanya orang gak mandi suka datangi jin tuh ya. Yang malas gitu ya, aromanya gak enak. Jadi bersih, kemudian di Islam kan diwajibkan seminggu sekali harus mandi, aromanya itu betul-betul wangi. Lah Imam Malik begitu, duduk di atas kursi yang tinggi, kemudian aromanya harum, bajunya serba putih dan indah dilihat. Ya, dan mandi terus kalau mau ngajar tuh. Ketika ditanya kenapa kamu kok seperti itu, beliau menjawab karena saya mau menyampaikan hadisnya Rasulullah SAW. Hadisnya Rasul itu, ucapan Rasul itu wangi. Rasul itu suka sama yang wangi-wangi. Ya. Jadi saya harus wangi, saya harus bersih. Karena saya mewakili Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Lah ketika ngajar begitu, lihat ada anak di belakang. Orang dulu tuh kalau ada orang yang diajar gak serius tuh ya ditegur. Ditegur. Kenapa? Mau dididik gitu loh. Biar gak sia-sia ilmu yang disampaikan tuh betul-betul dicerna dengan baik. Selesai majelis, Imam Malik manggil anak muda tadi. Anak muda, kamu kesini. Ya, saya lihat kamu dari tadi kok dengarkan pengajian saya sambil main-main. Kok justru mainan ludah? Kok seperti itu? Dijawab, saya enggak main-main. Lah kamu ngapa? Saya mencatat semua yang jenengan sampaikan, yang Anda sampaikan, semua saya catat di hati saya lewat telapak tangan saya. Lalu Imam Syafi'i itu melarat, miskin. Enggak punya buku, enggak punya alat tulis. Dulu beliau kalau nulis itu pakai genteng, ya. Beliau kalau nulis genteng tuh ya. Genteng itu ditulisi, terus disimpan di rumah, ditaruh di guci. Sehingga gucinya penuh ya sudah, gak bisa apa-apa lagi gitu ya. Akhirnya dinasihati orang, kamu jangan begitu, hafalkan. Karena kalau kamu begitu terus nanti apa rumahnya menjadikan isinya genteng semua gitu, full genteng. Dihafalkan biar apa namanya? Biar semua itu dicatatnya di dalam hati. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Makanya Imam Syafi'i mengenang masa sulitnya cari ilmu, beliau mengatakan tidak akan berhasil orang cari ilmu kalau tidak punya satu di antaranya bekal duit. Kalau enggak punya bekal duit, itu susah mau berhasil. Ya, enggak punya alat tulis, enggak bisa beli buku, mau berhasil susah. Itu realistis. Memang orang harus harus siap bukunya, siap alat tulisnya dan lain sebagainya. Jerba suki mawa beyo. Emang harus usaha. Ya aneh kalau orang zaman sekarang kadang buat beli buku enggak bisa. Dikasih apa namanya, saya jualan buku yang enggak dibeli, ditonton rok gitu ya. Tapi kalau handphonenya gonta ganti, ya kan? Kemudian tongsis ya dibeli ya. Tongsis itu apa tuh? Tongkat narsis itu ya dibeli. Itu bisa, tapi kalau disuruh beli buku tidak. Tidak mampu alasannya, eman-eman duitnya dan lain sebagainya. Rokok satu hari dua pak, ya dilakoni gitu ya. Padahal bus entek itu dilakoni. Cuman kalau buat buku, abot. Habib lagi iklan, memang gitu. Memang kita menyemangati. Imam Syafi'i mengatakan gitu, harus ada apa namanya, biayanya. Nah, kalau enggak punya biaya, susah mau berhasil. Itu realistis. Kemudian Imam Syafi'i mengatakan, saya catat semua di sini. Imam Malik ya ngomong, ya namanya orang itu jangan asal ngucap. Karena asal ngucap semua orang juga bisa, tapi buktikan. Akhirnya disampaikan, semua yang diomongkan Imam Malik dari awal pengajian sampai akhir itu disampaikan kembali. Imam Malik kemudian mengatakan, anakku coba nasihatnya. Nasihatnya itu apa? Bisharah tapi ada inzarnya juga. Dikasih kabar gembira tapi ya ancaman. Kamu akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi ingat, jadilah kamu orang yang bertakwa. Takut kamu sama Allah. Dikasih kabar gembira, kamu akan jadi orang luar biasa, tapi ilingo ya, takwalah kamu kepada Allah. Itu masih kecil, gurunya udah ngomong seperti itu. Mulai besok, kamu jangan duduk di belakang, duduk di depan. Nah emang orang-orang soleh itu kalau lihat orang yang berpotensi didukung meskipun anak kecil. Kalau orang sekarang kan enggak, lihat anak kecil berpotensi kalau perlu matikan. Jangan, nanti nyaingi saya ini. Nah ini nyaingi saya ini bahaya, ini bisa jadi apa namanya, saingan yang luar biasa ini ya. Akhirnya dimatikan, karakternya itu dibunuh. Jangan sampai anak ini muncul. Saya alhamdulillah, saya hidup sama orang-orang soleh sebelum ini. Yang nyemangati saya luar biasa. Saya itu masih kecil sudah disuruh baca manakibnya Habib Ali itu di depan puluhan ribu orang gitu ya. Terhitung saya masih sangat remaja. Didukung suruh maju gitu ya. Disemangati. Memang caranya orang-orang dulu begitu. Bukan kemudian alah cacile itu enggak. Asal punya kemampuan, memang orangnya itu punya kemampuan, pantas ya ditaruh di depan. Untuk apa namanya, bisa belajar lebih bagus lah lagi. Nah kalau kita naruh orang di depan, misalnya di depan kok ada anak kecil, taruh di depan, di majelis yang khusus gitu ya. Jangan kemudian yang lain merasa, alah cacile. Ya mungkin dia punya keistimewaan, kalau di tempatnya ulama-ulama besar ya. Kalau ada anak kecil taruh di depan, ya itu mungkin anak itu punya keistimewaan yang luar biasa. Nah Imam Syafi'i itu didudukkan karena hafalannya yang luar biasa. Nah ini menghafal itu penting. Ya, menghafal penting. Makanya dikatakan di sini, abyatuha alfun bima qadzituha, baitnya ada 1000 dan sudah aku tambah lebih dari itu, yashulu hifdhuha alal atfali. Bagi anak-anak kecil mudah menghafalkan 1000 bait lebih ini. Nah kenapa dikatakan yashulu hifdhuha alal atfali? Mudah menghafalnya buat anak kecil. Memang kalau yang umurnya udah seperti saya, bahkan yang lebih dari saya gitu ya. Yang seperti saya atau yang lebih dari saya, menghafalkan itu tidak semudah anak TK. Coba lihat anak kecil tuh ya. Anak saya yang umur 2,5 tahun tuh. Umur 2,5 tahun, bicaranya kan mulai lancar, mulai bisa komunikasi. Itu saya heran, cepet banget dia merekam. Satu kata itu direkam cepet. Satu kata baru itu direkam, cepetnya luar biasa, terekam. Setelah seminggu, dua minggu, dia masih ingat kata-kata tersebut. Kenapa? Masih kecil, hatinya masih bersih. Ya, sehingga memorinya itu dikasih apa ya? Masuk. Dikasih apa? Masuk. Lengket. Tapi kalau umurnya udah mendekati 40 tahun atau 40 tahun ke atas, itu ngapalkan lebih susah. Ngapalkan lebih susah. Alasannya apa? Banyak. Alasannya banyak. Nomor satu, kaken duso. Dosanya sangat banyak. Pernah Imam Syafi'i itu hafalannya nurun. Jadi dia kontrol, beliau itu kontrol. Kemampuan menghafalnya dikontrol. Kalau kemampuan hafalnya nurun berarti modalnya kan hilang sebagian. Karena modal cari ilmu itu kan hafalan yang kuat menurut Imam Syafi'i. Kalau kita nyatetnya, Imam Syafi'i ngapalkannya. Karena ini modal yang luar biasa ya dijaga. Kalau kurang ya kroso. Nah kalau kita ini kan belas gak kroso apa-apa. Ya kurang yang gak kroso, nambah yang gak kroso. Maka beliau ngeluh sama gurunya, Imam Waqi. Syakautu ilal Waqi su'a hifdhi. Ya. Saya mengeluhkan kepada Imam Waqi, hafalan saya ini kok sekarang enggak seperti dulu. Susah ngapalkannya. Su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'afzi. Maka guru saya itu ngajari saya, tinggalkan maksiat. Bayangkan, Imam Syafi'i itu maksiatnya apa? Imam Syafi'i, maksiatnya apa? Ketika hafalannya kurang, kata gurunya, tinggalkan maksiat. Padahal Imam Syafi'i enggak bermaksiat, yang jaga dirinya dari segala maksiat. Tapi buat orang-orang soleh, melakukan hal yang kurang, biasanya sholat sunnahnya itu misalnya ya, 20 rakaat. Nah kok besoknya sholat sunnahnya cuma 8 rakaat, 18 rakaat, kurang 2 rakaat, itu udah dianggap maksiat. Karena turun dari kondisi yang bagus, turun dikit, itu sudah dianggap bermaksiat. Bukan maksiat dalam arti melakukan yang haram, tidak. Nah kalau baru ibadahnya kurang dikit aja bisa ngurangi hafalannya, apalagi yang betul-betul jegur maksiat, kira-kira bagaimana? Ya kira-kira seperti apa? Maka dijaga betul, jangan sampai bermaksiat. Itu yang diajarkan oleh Imam Syafi'i. Hafalan itu dari situ. Nah anak kecil itu belum punya dosa, makanya ngapalkan ya gampang. Mudah ngapalkan, ini secara ruhani ya, ngapalkan mudah. Kemudian secara biologis, ya karena memang otaknya itu masih fresh, masih bagus, belum kena obat macam-macam. Otaknya belum kena polusi kendaraan bermotor yang ada di jalanan. Otaknya belum kena makan sayur mayur yang menurut Suroto udah penuh dengan bakteri macam-macam. Ini ada Mas Suroto, ini kan bagian bakteri di pabrik jamu. Ya. Ini sekarang yang namanya sayur mayur itu kan pakai pupuk ya. Pupuknya sudah kimiawi. Ya, saya punya teman dulu seorang insinyur pertanian. Tugasnya mengawinkan bibit untuk membuat bibit yang baru. Beliau ngerti sekali ini bibit semangka yang dari Amerika, bibit yang dari ini gitu ya. Ini yang bisa ngerusak kesehatan. Semangkanya bagus tapi bisa merusak kesehatan. Karena bibitnya dari sana itu hasil percobaan kimia. Ya, hasil percobaan kimia. Lah Indonesia ini kita gak ngerti, pokoknya gede, wape gitu kan. Ya, rasanya enak. Kalau dikonsumsi jangka panjang itu genetik yang ada di dalamnya bisa menimbulkan sesuatu yang kurang positif. Jadi negatif ya, sesuatu yang negatif. Cuman kita gak ngerti. Lah kita ini tiap hari makan macam-macam, sudah kecampuran apa namanya kimiawi macam-macam, sehingga coba dilihat, kita ini umur baru 30 lebih sedikit, itu mudah lupa. Naruh kunci lupa, naruh uang bahkan lupa gitu. Duitku tak jeleneng diyo lali, untung suami gak lupa, itu untungnya itu. Coba kalau lupa sama suaminya, Mbak Brenda gak lupa sama suami, enggak kan ya? Enggak, manten anyar soalnya. Ya, insya Allah gak lupa selama-lamanya ya. Insya Allah gak pernah lupa. Jadi lupa, termasuk orang yang makan mie instan ya. Orang suka makan mie instan itu biasanya daya ingatnya redup kurang. Karena mie instan itu kan diawetkan dengan sesuatu ya. Harus ada prosesnya dulu biar obatnya itu gak terlalu berpengaruh. Sementara teman-teman di pesantren itu makanan paling enak mie instan. Makanya sekarang santri-santri ngapalkan kok susah gitu ya. Ya, karena makanannya begitu, makanannya seperti itu. Saya enggak ngomong merek mie apapun loh ya, pokoknya mie instan itu pengaruh, itu diakui. Ada pengaruhnya karena zat yang digunakan itu bisa mengurangi daya hafal. Anak kecil enggak, hafalannya anak kecil itu masih fresh, otaknya fresh, daya tahan tubuhnya kuat. Sehingga dikasih apapun bagus. Nah kalau mau ngapalkan ya semenjak kecil. Nah kalau kita udah telat ya anak kita suruh ngapalkan. Kalau kita udah telat, tidak ada kata telat. Kata telat gak ada. Kalau anak kecil ya sehulu, gampang. Kalau orang tua, rodo, angel. Tua banget, pol. Jadi kalau rodo tua, itu ya rodo, angel. Kalau tua sekali, susah. Bukan berarti gak bisa. Ada orang-orang yang usianya di atas 60 tahun, ngapalkan Al-Quran dalam setahun, ya ada. Usia di atas 60 tahun, pengen ngapalkan Al-Quran, satu tahun hafal, ya ada. Ya itu ada seorang dari Hadramut yang pergi ke India, niatnya ke India itu mau cari duit untuk biaya keluarganya di Hadramut sana, di Yaman. Tapi karena umurnya 60 tahun lebih, setiap lamar kerjaan ditolak. Ya, ngelamar kerjaan jadi petani, nyangkul juga gak kuat. Gak bisa pak, tolak. Ngelamar pekerjaan jadi tentara negara di India sana, ditolak. Loh, kamu mengangkat apa namanya popornya ini, pedang aja sudah enggak kuat, enggak bisa. Akhirnya udah hampir putus asa, ini jauh-jauh ke India terus mau cari duit gimana. Dikasih tahu sama satu orang, di sana ada pesantren, yang tinggal di situ makan gratis, tidur gratis, syaratnya mau nyantri di situ. Ya udah daripada kembali ke tanah air, ke Hadramut, Yaman enggak bisa, ya udah numpang nyantri aja di sana. Jadi nawaitunya itu makan gratis, tidur gratis, persis seperti mustaqim di raudhah gitu. Itu makan gratis, tidur gratis, yang penting nyantri di sini, macul di sini, kan begitu ya. Nah, ini juga gitu. Akhirnya tinggal di pesantren. Harus nyantri, di antaranya ada belajar ngaji. Ketika belajar ngaji itu dia dimasukkan kelas anak-anak TPA, anak-anak kecil. Kenapa? Alif ba ta itu enggak ngerti. Orangnya orang Arab tapi buta huruf. Umur 60 tahun buta huruf. Alif ba ta itu tidak tahu. Sehingga duduk paling tua sendiri, temannya murid-murid itu anak kecil-kecil semua. Lah dilihat sama anak kecil enggak bisa ngaji gitu ya. Kalau lagi khusyuk mau belajar kepalanya dijitak, tok lari yang anak kecil, namanya anak kecil bandel-bandel gitu ya. Tok lari. Lah dia enggak marah. Yang ngomong ini kalau saya masih seperti dulu udah tak ajar kamu nih ya. Tapi terus ngomong, ya Allah ini memang kepala lama gak dipakai buat to'at ini. Gak dibuat belajar ngaji. Pantas kalau dijidakin terus. Bahkan jenengan kalau kejeduk jangan marah. Kalau kejeduk tuh mungkin dijedukin sama Allah. Kenapa? Ya mungkin karena kepala selama ini dibuat mikir duit, fulus. Gak mikir Al-Quran, gak mikir hadith, gak mikir ilmu. Yang dipikir dunyo-dunyo, pantas kalau kejeduk gitu ya. Pantas kalau ketatap. Dulu saya sempat dikeprok botol, alhamdulillah. Berkat dikeprok botol ini jadi rodok pinter saya. Coba kalau enggak dikeprok botol mungkin enggak pinter. Benar nih, pernah nih dikeprok botol seperti yang saya ceritakan tuh ya. Makanya jadi rodok pinter. Enggak pinter banget, rodok. Ada rodoknya sedikit. Ini pun masih bodoh. Akhirnya duduk belajar ngaji. Dalam waktu 1 tahun hafal Al-Quran. Bayangkan, 1 tahun hafal Al-Quran. Setelah itu pimpinan pesantrennya mau meninggal dunia. Muridnya kumpul semua, ulama-ulama kumpul. Kamu nanti kalau meninggal, siapa penerusmu, siapa penggantimu? Tuh. Bapak itu yang meneruskan saya, itu pengganti saya. Orang mungkin, ya itu yang bisa meneruskan saya. Ternyata dia dalam 1 tahun bukan cuma ngapalkan Al-Quran. Hadith itu dilalap, dihafalkan semua. Kemudian belajar fikih semua sungguh-sungguh. Dalam waktu 1 tahun, dia bisa menggantikan gurunya. Kenapa? Punya kesungguhan yang luar biasa. Mustaqim mesem-mesem, iya Bib, tenang Bib, tak ganti kok Bib. Itu terus ngono kim. Ya, 1 tahun mau ngapalkan apa kim? Al-Qur'an. Insyaallah. Ini saya aja ceramah suruh ngulangi udah enggak hafal gitu. Lah Imam Syafi'i bisa mengulangi semua ucapannya Imam Malik, itu kan luar biasa. Yashulu hifdhuha 'alal atfali. Kalau anak-anak ngapalkan gampang. Lah kita karena sudah tua ya susah, tapi ada metodenya. Yashulu hifdhuha 'alal atfali nafi'atan lil mubtadir rijali. Untuk orang-orang dewasa, kelas awal, ini pelajar pemula, tapi yang udah dewasa, buku Zubat ini bermanfaat. Jadi kita ini kalau toh dewasa dianggap masih pemula nih ya, masih pemula. Buku ini bermanfaat, karena kalau untuk orang yang sudah tingkat tinggi, bacaan kitabnya jauh lebih besar. Kitabnya jauh lebih tebal, yang isinya fatwa macam-macam. Kalau Zubat ini ringkas, 1000. Sehingga buat orang yang baru belajar, manfaatnya luar biasa. Karena ini jadi buku acuan, pijakannya dia untuk mengembangkan pola pikir dalam ilmu fikih atau tasawuf ya dengan buku ini. Kalau dihafal nanti mengembangkannya mudah. Kalau orang Jawa bilang pakemnya sudah punya. Orang itu kalau silat, kuda-kuda dasar dan jurus-jurus dasar itu udah menguasai. Dia kalau master dengan jurus dasar dan kuda-kuda dasar bisa mengembangkan jurus-jurus yang baru. Bahkan melawan orang-orang yang jurusnya luar biasa, itu kalau seorang master cukup dengan kuda-kuda bisa mengalahkan orang banyak. Kenapa? Karena isinya lain. Ya isinya lain. Lah ulama yang udah besar-besar nih, ulama senior, itu kalau baca Zubat, maka ini jadi pedoman. 1 bait bisa nerangkan macam-macam dia. Bisa nyambung ke ilmu mana, ke ilmu mana-mana. Kenapa? Karena ini kunci. Ini kunci, ini pin untuk buka banyak ilmu. Pinnya di situ. Asal kita mau menghafalkan. Nah cara ngapalkan bagaimana? Nah, cara ngapalkan itu memang butuh perjuangan. Jenengan dulu bisa ngomong caranya bagaimana ngapalkannya. Diulang-ulangi kan? Ini apa? Roti. Ini apa? Roti. Ini apa? Roti. Anak kecil itu kalau nanya kan diulang-ulang ya. Itu caranya anak kecil untuk menghafal. Dia ngulang-ulang. Nah kita kalau mau hafal ya diulang-ulang. Ya, 1 ayat ya diulang 1000 kali ya hafal nanti. Ya, nyatanya kita pengen ngapalkan tapi gak mau ngulang. Gitu. Gak mau ngulang. Karena itu lanjutannya. Takfi ma'at taufiqi lil mustaghili. Ya, buat orang yang memang sungguh-sungguh pengen beramal, takfima at-taufik. Orang yang sibuk kerja, ya, orang yang sibuk belajar, sibuk ngajar, buku yang kecil ini, sedikit ini kalau ada taufiknya cukup sudah. Cukup. Kita enggak belajar buku yang gede-gede ya, tapi yang sedikit ini kalau kita dapat taufik cukup. In fuhimat wa utbi'at bil amali. Kalau betul-betul dipahami dan diamalkan. Nah, taufik itu sendiri apa? Nah, ini yang repot. Kalau dapat taufik selesai. Lah masalahnya Mas Taufik ini yang bisa mengalahkan al-hidayah cuma taufik. Ini Pak Sony selalu kan bilang ya. Jadi al-hidayah itu orang butuh hidayah semua. Cuman tidak bisa hidayah mengalahkan taufik. Ya. Kalahnya sama Kang Taufik. Nah, ini taufik ini dibutuhkan. Nah, kita kalau mau bisa amal syaratnya dapat taufik. Walaupun ilmunya sebanyak lautan, enggak dapat taufik enggak mungkin bisa ngamalkan. Tahu tahajud, tahu sunnah witir, tahu sedekah, tahu yang namanya cinta Rasul, tahu cinta keluarga Rasul, tahu cinta sahabat, tahu yang namanya dia itu menyingkirkan gangguan dari jalan, tahu nolong muslim, tahu nutup aib, tahu yang namanya ghibah seperti apa, tahu kalau kita menjenguk orang sakit seperti apa, tahu, semua tahu. Tahunya itu banyaknya luar biasa, tapi cuma jadi tahu. Cuma tahu, tok tahu, tahu, tahu, tahu. Enggak dimakan. Enggak dimakan. Ada tahu enggak dimakan, kira-kira bisa nyehatkan enggak? Ya enggak bisa. Ini cuma punya tahu dia, tapi enggak ngamalkan. Lah untuk bisa ngamalkan itu walaupun orangnya kuat enggak bisa ngamalkan. Badannya gede, suruh sholat 2 rakaat, enggak bisa, aneh itu. Badannya gede, suruh sholat 2 rakaat, enggak bisa, aneh. Kendaraannya bagus, mewah gitu ya, tapi disuruh berangkat ke masjid atau pengajian, enggak bisa, aneh. Aneh sekali kan? Ya, pengajian di samping rumahnya, tinggal melangkah, seluruh orang datang, dia enggak bisa berangkat, aneh. Kenapa? Karena untuk bisa ngamalkan syaratnya itu harus punya taufik. Kalau enggak punya taufik, tidak mungkin bisa mengamalkan. Lah taufik itu apa? Khalqu kudrati ta'ah 'alal 'abd. Allah menciptakan dalam diri seorang hamba kemampuan untuk taat. Itu namanya taufik. Jadi kita bisa ngaji, duduk di sini, buka kitab ini, saya bisa ngomong, saya bisa ngajar. Ini semua dikasih taufik sama Allah Ta'ala. Nah kalau tidak dikasih taufik, ya tidak bisa. Wadah saja nanti, walesannya itu ada saja. Seperti yang dikatakan Habib Salim Asyadri di Masjid Jami' As-Sagaf pada Senin malam Selasa yang lalu, beliau mengatakan, banyak orang sekarang ini semakin nambah hartanya, semakin nambah pelitnya. Ya kan? Sebenarnya kalau harta nambah kan kesempatan berderma, sedekah semakin mudah tuh ya. Kalau orang susah mau sedekah, rada abot tuh wajar dia. Nah, ini orang duitnya turah-turah. Dia mau sedekah kan mestinya mudah. Tapi anehnya duit nambah, sedekah juga nambah berat. Duit nambah, pelitnya juga nambah tinggi. Ya, semakin tinggi pelitnya. Kenapa? Belum dapat Kang Taufik. Taufik ini belum dapat. Makanya orang-orang soleh yang diminta nomor satu taufik. Mereka, beliau-beliau itu nangis minta taufik. Maka sampai disusun doa, Allahumma ya man waffaqa ahlal khair lil khair wa'anahum waffiqna lil khair wa'inna alaih. Duhai Allah yang memberikan taufik kepada orang-orang baik untuk berbuat kebaikan dan memberikan pertolongan pada orang-orang baik untuk melakukan kebaikan, berilah kami taufik dan berilah kami pertolongan untuk melakukan kebaikan. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan habis doa itu sebetulnya kita minta taufik. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Habis sholat tuh mintanya itu kan. Salam langsung suruh ngucap itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Istighfar. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolong aku agar bisa berzikir kepadamu, bersyukur kepadamu, dan ibadah yang baik kepadamu. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW. Karena taufik itu aziz di Al-Quran cuma disebut sekali itu taufik. Ya, cuman taufik dalam arti taufik ya, itu disebut cuman sekali. Karena taufik itu mahal. Mahal dan susah. Nah untuk mendapatkan taufik, ini yang harus kita cari. Selain doa. Doa ini kan utamanya minta terus. Tapi harus ada usahanya. Nah usahanya bagaimana? Bergaul dengan orang-orang yang mendapatkan taufik. Karena Pak Taufik itu nular. Jadi Taufik itu nular. Dulu guru saya pernah cerita begini. Bib Anis itu pernah cerita, ada satu orang itu yang udah tahu fadilahnya tahajud, tapi gak pernah bisa tahajud. Gak pernah bisa tahajud. Pengen dia tahajud, tapi selalu ketiduran. Pasang beker, bangun, malesnya datang. Gak bisa. Akhirnya orang ini bermalam di rumahnya satu orang yang ahli tahajud. Nah kalau malam orang ini ada musola gitu, musola itu lampunya dinyalakan semua. Terang benderang, tengah malam ya, lampunya dinyalakan semua. Padahal paling cuma ada dia sama murid-muridnya berapa orang, gak banyak. Kemudian orang soleh tadi masuk musolanya, murid-muridnya juga masuk musola tersebut dengan lampu yang terang benderang pada tahajud. Nah yang bertamu tadi ketika malam bangun, terus lihat suasana kok musola terang benderang ada orang yang sholat, ketularan. Jadi timbul semangat, saya mau ikut tahajud. Nah akhirnya setelah pulang sejak hari itu tahajud terus. Bisa tahajud terus, kesetrum. Kesetrum. Nah taufik ini perlu disetrumkan. Kalau kita enggak kesetrum mas taufik, maka kita enggak mungkin bisa beribadah. Ya butuh kumpul, makanya disuruh kumpul sama orang-orang soleh. Itu nimbulkan hasrat untuk ibadah. Kumpul begini ini nimbulkan hasrat. Bahas begini nimbulkan hasrat kita, semangat. Yang tadinya kita malas, kita jadi semangat. Dicas itu ya, cas. Nah cas yang buat kita bisa to'at, itulah yang namanya taufik. Padahal kita itu mati bawa amal. Lah amal butuh taufik, berarti taufik kan modal terbesar. Ya seharusnya kita cari terus, cari di mana ya. Kalau ada orang nanya, ngapain sih kalian kok pergi pengajian tuh ngapain? Kan di rumah bisa. Jawab saja, di rumah bisa. Cuman lain rasanya. Maka saya katakan pada pendengar radio dimanapun berada, ya toh, sama yang nonton streaming ya, tinggalkan dengar radio, berangkatlah pengajian. Jangan tersinggung Pak Sony. Ya, tinggalkan radio, khusus bab pengajian ya. Tinggalkan radio, berangkatlah pergi pengajian. Kecuali kalau betul-betul berhalangan. Kenapa? Karena beda. Duduk di rumah sama berjalan menuju majelis, duduk di majelis itu rasanya berbeda. Kekuatan taufiknya akan lebih besar. Kita gak suka sedekah, abot sedekah. Kumpul sama Ustadz Yusuf Mansur, seminggulah insya Allah jadi ahli sodakoh. Kenapa? Ketularan taufik sedekah yang ada pada diri beliau. Atau kumpul sama orang-orang yang rajin sedekah, siapapun itu. Nanti akan nular, taufik itu nular. Ya kalau kita kumpul sama ahlinya ya ketularan, ya kita akan ketularan. Ini kalau Pak Sony belum dengar, memang saya beberapa hari ini kampanye ngajak orang untuk tidak mendengarkan pengajian lewat radio tok gitu ya. Ini sekarang kan jadi penyakit sebagian teman-teman ini. Bib, sekarang saya sudah bisa streaming video atau streaming audio. Saya bisa dengar radio, Bib. Jadi enak dari rumah sambil selonjor gitu ya. Ya, mohon maaf, enak sambil selonjor, ganjarannya beda gitu ya. Karena usahanya berbeda. Nanti kalau semua prinsipnya seperti itu kan repot gitu ya. Repot akhirnya malaikatnya juga nanti streaming juga. Enggak dikancani malaikat artinya gitu ya. Repot kalau seperti itu. Ya kalau kondisi-kondisi tidak mungkin kan teman-teman yang di Hong Kong itu kan jauh ya sambil streaming itu wajar. Teman-teman di luar kota yang jauh streaming itu wajar. Teman-teman di Solo tapi yang jauh dengarkan radio itu wajar. Nah kalau misalnya Masjid Al-Hidayah menyelenggarakan pengajian disiarkan radio Hidayah. Lah kok tonggone kulon ten griya Pak Sony mirengake sengen radio. Lah kira-kira beliau jengkel to ndak ya? Yo nganyelke jane gitu ya. Yang lebih jengkel kalau bosnya Al-Hidayah di Masjid Al-Hidayah enggak ikut pengajian Al-Hidayah tapi naik mobil dengarkan dari radio. Lah ini lebih jengkel kan. Tapi enggak begitu kan, tidak seperti itu. Beliau enggak seperti itu loh ya. Ini cuman misal. Apa gitu, Pak? Oh, ndak gitu. Ini bercanda ya. Emang di sini kan Majelis Ar-Raudhah itu nyantai ya. Nyantai bercanda. Kami di sini nih berusaha untuk itu. Gimana caranya majelis itu dihadiri orang banyak. Dihadiri orang banyak. Yang gak bisa, yang tua atau yang sakit, ya, yang berhalangan, yang gak boleh keluar sama suaminya. Disitulah fungsi radio, audio streaming atau video streaming. Menggantikan orang-orang yang ma'zur, orang-orang yang udzur. Nanti kalau enggak syiar Islam gimana? Orang dari rumah semua, syiarnya gak ada. Ya ini keluar tuh ada syiarnya. Kadang ada sebagian orang-orang liberal sekarang mengatakan syiar gak perlu. Orang-orang yang berpikir liberal tuh ya, gak perlu. Siar orang jalan keluar gitu gak perlu. Buat macet katanya. Nanti buat macet. Lalu anehnya kalau orang jalan keluar buat macet gak boleh gitu ya. Tapi kalau pawai partai buat macet gak apa-apa gitu. Ya gak apa-apa. Padahal itu demi kedudukan duniawi kan. Untuk apa namanya kepemimpinan dan lain sebagainya. Ya memang kita jangan sampai keluar jalan buat macet. Jangan. jangan mengganggu orang lain. Kalau memang suatu waktu terpaksa terjadi rodok kemacetan, ya itu wajar-wajar saja. Di situ ada unsur syiar, seperti yang kita takbir keliling misalnya. Tapi yang cakep gitu ya, ya jangan naik truk, bahaya. Kalau naik truk nanti ada yang jatuh kan bisa berakibat yang enggak baik gitu ya. Seperti yang di kampung-kampung tuh loh, jalan kaki sari indah gitu ya, ditata rapi, itu kan syiar. Ditata yang rapi ya, dengan suara yang bagus. Di situ ada syiar tersendiri. Kita kembali kemana tadi ini? Taufik. Jangan ke laptop. Oh, kembali ke laptop, repot ini ya. Kembali ke Taufik. Jadi Taufik itu harganya sangat mahal. Makanya kita harus cari Taufik. Saya yakin jenengan merasakan yang saya omongkan tadi. Ngerti ganjarannya tahajud, tapi enggak bisa tahajud. Ngerti ganjarannya poso Senin Kemis, tapi enggak pernah poso Senin Kemis. Tahu pahalanya puasa tiga hari dalam satu bulan, tapi ya belum pernah puasa tiga hari dalam satu bulan. Tahu kalau pagi subuh ada malaikat yang doa, Allahumma anfik, Allahumma atimun fikon khalafan, wa atimun musikan talafan, au kama qala sallam. Ada satu malaikat tuh ya tiap pagi itu doa. Doanya malaikat itu pasti kabul kan? Malaikat doa, Allahumma ati munfikon khalafan. Ya Allah, kalau ada pagi-pagi orang yang sodakoh berderma, beri dia ganti. Jadi kalau ada orang sodakoh pagi-pagi didoakan malaikat, diganti. Dan langsung itu ya, kontan gantinya. Wa'ti mumsikan talafan. Kalau ada orang pagi-pagi udah pelit, ganti hartanya dengan kehancuran. Berarti kalau kita pelit di pagi hari itu bahaya, itu bisa cepat bangkrut. Kalau pelitnya rodok siang, gak patek bahaya. Ya kalau pagi itu esok-esok pelit gitu kan. Makanya pagi-pagi disuruh berderma dan menghindari sikap kikir tersebut. Tapi kita tahu itu ya, derma pagi menimbulkan rezeki. Anehnya kita pagi gak upaya untuk berderma. Gak cari orang untuk kita dermain gitu, enggak pagi. Padahal kita tahu. Banyak hal yang kita tahu, tapi kenapa kita gak bisa ngamalkan? Kenapa? Qillatu taufik, sedikit taufik yang kita peroleh, itu azab kata para ulama. Orang punya ilmu banyak, tapi kok taufiknya dikit azab. Manisdada ilman walam yasdad manisdada ilman walam yasdad ilallah, siapa yang nambah ilmunya tapi enggak nambah amalnya, maka dia enggak nambah dekat kepada Allah tapi nambah jauh dari Allah. Punya ilmu tapi enggak niat diamalkan, bukan enggak bisa amal ya, pengin belum bisa masih enggak apa-apa, enggak ada niatan yang kuat untuk mengamalkan, lam yasdad illa bu'da. Dia tidak nambah dekat dari Allah, justru dia nambah jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kita harus hati-hati. Kenapa ya saya ini ya? Kok begini nih ya? Apa salah saya? Apa yang kurang dari saya? Orang-orang dulu meneliti, apa ini salahnya? Kurangnya apa? Dicari sama dia. Termasuk diantaranya, dan ini yang paling susah kita hindari, adalah aklul haram. Makan yang haram. Ya. Yadri awla yadri. Dia tahu maupun enggak tahu. Makan yang haram, tahu maupun enggak tahu. Enggak tahu aja kena efeknya, apalagi kalau tahu. Orang makan yang haram itu otomatis hafalannya jadi lemah. Otomatis. Otomatis itu otaknya terkontaminasi itu, otomatis. Ada orang yang protes, Bib. Itu kan kalau tahu. Lah kalau enggak tahu kok kena imbasnya gimana, Bib? Kiai, Ustaz, mau enggak tahu kok, masa juga kena imbasnya? Ya coba misal ini ada orang ngasih racun di sebuah gelas, bukan di sini, di sebuah gelas, dikasih racun. Terus ada orang gak ngerti minum gitu ya, racunnya mematikan, kira-kira mati enggak? Ya kalau emang waktu ajalnya tiba ya, dia akan mati. Loh aku raro, aku mati, enggak bisa toh ya, protes gitu ya. Aku kan gak niat bunuh diri, aku gak niat macam-macam, kok aku ikut mati gimana ini? Ya gak bisa, salahmu kamu minum gak nanya-nanya gitu kan. Ya itu ada efeknya, ada dampaknya. Sama dengan makanan yang haram, itu berdampak. Dan kita tinggal di dunia saat ini, bukan cuma di Indonesia, dimanapun di dunia ini, untuk gak makan yang haram itu susah. Sadar gak sadar, mesti kena yang haram. Mau saya jabarkan, mesti ngeluh jenengan. Mau dijabarkan. Siap ngeluh? Siap. Ya contoh sederhana. Air yang kita minum tiap hari di rumah, sudah halal belum? Air sekarang ini yang ngangsu langsung dari sumur banyak atau jarang? Jarang. Pakai apa sekarang? Pakai pam, pakai listrik. Nah kebanyakan listrik sekarang ini yang belum diganti pakai apa namanya? Pakai pulsa. Listriknya begengser tuh ya. masih bergengsar seperti itu sistemnya apa? Bayar di belakang, betul kan? Ya, perjanjiannya dengan PLN bagaimana? Kalau terlambat di denda, kalau terlambatnya kelamaan diapakan? Kasih peringatan dulu. Nah, kalau telah diperingatkan berapa kali masih ngayal bagaimana? Diputus, ya kan? Diputus. Sistem hutang piutang seperti namanya apa nih? Riba, ribawi. Berarti itu airnya disedot dengan alat listrik, ya listrik. Listriknya ribawi. Nah, airnya kena debu riba enggak itu? Kena. Nah, itu yang dibuat masak, itu yang diminum, itu yang dijadikan nanti nanak nasi, itu yang digunakan untuk wudhu, itu digunakan untuk mandi wajib. Lah kira-kira kita ampuh enggak ya? Memang ini sekarang alamnya begini. Udah itu tuh yang rodok gampang. Yang lebih angel, kita hidup di Indonesia yang kita cintai ini, sadar enggak sadar, mohon maaf, kita masih disubsidi enggak? Masih banyak hal disubsidi. Subsidi itu enggak mutlak hilang kan? Masih banyak hal disubsidi. Negara kita itu disubsidi. Negara kita. Dengan apa? Hutang luar negeri. Betul kan? Coba kalau kita suruh bayar hutang sekarang enggak punya. Terus bagaimana? Kan jadi bangkrut negara ini kan, kalau gak diutangi. Kita bisa kerja ini karena ada hutang luar negeri. Nah hutang luar negeri dengan apa? Sistemnya. Bunga, ribawi. Berarti perekonomian nasional dibangun dengan uang riba. Lah kita ekonomi berjalan ini lewat ekonomi nasional atau ekonomi sendiri? Ekonomi nasional. Berarti perdagangan kita tidak sadar walaupun tidak ribawi, udah kena debu-debu riba. Makanya orang dulu ketika ditanya, saya mau cari halal yang murni di mana? Halal, syarif. Halal yang betul-betul halal di mana? Dijawab, kalau ada air hujan turun, kamu tuh langsung mengadahkan wajahmu ke arah langit, terus mulutmu kamu buka. Nah itu air yang masuk itu halal murni. Kalau udah masuk kena genteng rumahmu, udah gak halal murni lagi. Itu dulu sekali. Itu dulu sekali. Nah, kalau sekarang kira-kira bagaimana? Mangap saja mungkin udah gak halal tuh. Ya, karena debunya ini sudah kena kontaminasi, polusi dan lain sebagainya. Udah wilayah udara ini udah ada yang punya sekarang ini kan. Repot ini. Jadi memang susah gitu. Padahal itu syarat utama untuk mendapatkan taufik. Lah orang-orang dulu tuh jaga betul, makanannya dijaga. Ada seorang ulama, beliau itu lihat anaknya disusuin sama tetangganya atau budaknya gitu ya, disusui. Maka begitu ketahuan marah itu sama istrinya. Kok kamu biarkan begitu? Langsung di apa namanya? Dimuntahkan, dikeluarkan. Kenapa begitu? Nah, dia makannya apa saya enggak pernah ngontrol. Pembantu ini makannya apa saya enggak pernah ngontrol. Apa yang dia makan kalau haram masuk jadi air susu diminum anak saya, berarti saya mengasih anak saya makanan yang haram. Nah, setelah ulama ini jadi ulama yang gede gitu kan. Kalau ceramah kadangkala tiba-tiba mandek hafalannya hilang. Padahal ulama yang luar biasa. Maka ditanya sama orang-orang, jenengan ini kok terkadang tiba-tiba kok seperti hilang sebentar. Bingung mikirnya ada apa? Dijawab, ini bekas dari air susu pembantu saya yang dimuntahkan oleh ibu saya, itu udah ada yang sempat keserep dulu, akibatnya jadinya seperti ini. Lah anak-anak sekarang dikasih susu apa tuh? Susu kaleng ya kan dan lain sebagainya, produksinya bagaimana ya enggak ngerti ya kan? Dan lain sebagainya, isinya kalau dicampur macam-macam juga enggak ngerti. Lah kalau anaknya bandel-bandel, jangan protes. Jangan protes. Karena emang yang masuk ini enggak ngerti. Saya bukan nakut-nakuti, bukan. Cuman kita harus sadar diri. Kita ini jauh sekali dari orang-orang yang terdahulu. Wah, anak saya ASI. Lah ibunya yang makan ASI ini apa enggak makan? Yang ngasih ASI apa enggak? Enggak makan. Lah makanannya dari mana? Ya makanannya dari warung, masak sendiri, ya beli ini, beli itu. Susah cari yang betul-betul halal. Itu susah. Tapi kita harus cari. Kita harus cari dan menjaga diri. Biar apa? Biar kita dapat taufik. Biar kita dapat taufik. Nah kalau taufik ini udah di tangan, enak. Sholat gampang. Poso gampang. Zikir gampang. Sedekah gampang. Nah kalau sudah amal gampang berarti surga gampang. Surga gampang. Lah sekarang kok jadi angel kabeh kenapa? Kok angel ya? Kok susah ya? Salat aja susah. Zikir aja berat. Tahu kita butuh syafaat, tapi selawat yo angel. Angel. Mbah Umar syahid, Mbah Umar tumbuh, Mbah Umar tumbuh. Umurnya 106 tahun. Kalau saya ngobrol sama beliau pernah sekali nanyain, "Mbah, jenengan mau selawat nopo?" Ya sholawat, ya pokoknya ya sholawat diwoco. Nah terus pribun, kalau baca sholawat bagaimana? Beliau ngomong begini, saya itu kalau baca sholawat, pokoknya saya baca terus sampai ketemu Nabi. Kalau belum ketemu saya enggak mandek. Kalau jenengan baca kan sehari 100 kali. Besok ketemu ra ketemu bang 100 gitu kan? Gitu kan? Yo yang 100, baik menowo 100, ojojo 10 gitu. Jangan-jangan cuma 10. Wah, cuman itu kita baca 100, enggak ada misi. Misinya itu tidak ada. Kalau Mbah Umar lain, tak waca sak kemengku, sak keselku nganti kepanggil Kanjeng Nabi. No, urung kepanggil ya ora mandek. Jadi terus baca selawat sampai ketemu Rasulullah. Kalau belum ketemu tidak akan berhenti. Seperti tekadnya seorang pecinta ketika mengetuk rumah kekasihnya, tak dodok no awakmu ora metu, ora midun, ora bakal aku lungo. Sanggup selawat seperti itu? Mikir. Ya kan kita mikir. Ini orang-orang yang punya taufik, orang-orang yang punya taufik ngelakoninya gampang. Mbah Umar Syahid saya nanya, "Mbah, jenengan tuh satu hari baca amalnya apa?" "Orang diamal aku, orang diamal. Wirid mboten gadah." Lah terus, "Ya yes, biasa aku gerwengi ra tau turu." Tiap hari enggak pernah tidur. "Lah ngapain, Mbah?" "Ya maca Yasin." Berapa kali? 40. Tiap malam baca Yasin 40 kali, umur 106 tahun. Kok enteng ya? Kok enteng ya? Kita baca satu kali aja, wabot ya pol. Pak wabot pakai pol. Dan bacanya suruh pelan moh, mesti kebut. Kenapa? Gendang rambung. Kalau dipimpin ya, dipimpin sama misalnya Bu Syekhah wal Afiyah nih, mimpin bacanya pelan-pelan, jamaah rodok, kok alon mentoy, bok rodok cepet sidik ngono ya. Gendang gelis tuh bu gitu kan. Gak sabar nih jamaahnya, minta dipercepat. Kenapa begitu? Ya tadi qillatut taufik. Taufiknya sedikit. Nah, kita butuh taufik yang sebanyak-banyaknya. Nah, caranya ya tadi, kumpul orang yang memang dapat jatah taufik banyak. Ya, contoh kita hadir kemarin di Masjid Jami' As-Sakaf tuh Habib Salim Asy'ari datang gitu loh, kan semangat kita nambah tuh, pengen cari ilmu, pengen ibadah, pengen amal. Padahal itu cuman begitu aja. Kok kesetrumnya luar biasa. Jangan heran kalau orang di Mekah kok rajin sholat tuh jangan heran. Di Mekah kok terus jadi rajin dzikir jangan heran. Kenapa? Setrumnya banyak di sana. Lo koncone do sholat, enggak kesetrum kan nyerodo aneh kan ya. Ya. Semangatnya timbul tuh karena emang itu. Kebersamaan ada kebersamaan. Kumpul dengan orang soleh ada. Sehingga nyetrum. Nah ini taufik itu yang sangat penting. Fa'mal walau bi'usyrika zakati. Orang kalau sudah punya taufik, dia akan memahami, kemudian dia akan mengamalkan. Makanya di buku ini ditekankan amal. Jadi amalkan. Semua itu kalau udah kita punya satu, pahami, amalkan. Makanya caranya orang mau sukses dalam menuntut ilmu, ya, mau sukses dalam menuntut ilmu, nomor satu, diam. Kalau enggak diam, enggak mungkin bisa. Jadi kita harus diam. Diam, betul-betul diam. Ya, semua tubuhnya diam, matanya diam, telinganya diam, pikirannya diam, hatinya diam, betul-betul diam, hening. Lah kata diam ini banyak orang yang gak bisa. Banyak orang yang gak bisa. Lain dengan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Beliau-beliau itu betul-betul kalau belajar diam, para sahabat. Sehingga burung itu kalau mau bertengger di atas kepalanya ya bisa. Dianggapnya dahan, mau gak obah belas. Lain dengan kita. Kalau kita itu sebentar selonjor pindah sini. Sebentar kita pindah sini. Atau sebentar kita garuk. Ya macam-macam kita, buatan nyindir bu. Memang kita seperti itu, pola kakean pola susah kita untuk diam. Kenapa seperti itu? Ya memang nggak dibiasakan dari dulu. Kita tidak terbiasa. Nah lain dengan orang-orang Jawa kuno. Orang Jawa kuno itu kan kalau dibilang semedi ya, duduk sila, diem gini. Kok ya iso anteng gitu ya? Sehari ya diem ya bisa. Nah itu memang syarat sukses, harus bisa diam. Karena itu kalau orang sholat, bergerak 3 kali berturut-turut, sholatnya batal. Orang sholat itu suruh diem. Jadi bergerak dikit aja itu sebetulnya gak sopan gitu. Gak khusyuk dia. Nah itu syarat untuk mendapatkan sesuatu, diam. Kemudian apa? Mendengarkan. Bukan cuma diem, banyak yang diem tapi tidur. Oh, meneng ya, turu. Kita ya khusyuk. Ternyata jatuh nih ya. Diam tapi tidur, seperti Mas Roni itu kan diam tapi tidur. Capek itu kan ya. Jadi diam, tapi bukan tidur, diam tapi mendengar, mendengarkan, diam tapi mendengar, mendengarkan. Ada yang diam tapi SMS-an, ya kan? Ada yang diam tapi dia asik main game. Di handphone kadang ada game ya, kita khusyuk menang tapi main, main game. Gak bisa, diam mendengarkan. Ya. Istima'un, kemudian menghafalkan. Setelah didengarkan, ya dicatat, ya dicatat, terus dihafalkan. Dihafalkan, orang dulu begitu, dihafalkan. Setelah itu apalagi? Diamalkan. Setelah dihafalkan, diamalkan. Setelah diamalkan, diapakan? Diajarkan. Selesai. Diam, dengarkan, catat, hafalkan, amalkan, ajarkan. Enam ini dipegang, mesti jadi orang alim. Alim yang betul. Nah kita ini enggak menengi orang, ngerungokkannya setengah-setengah, nyatet ya kadang kolo, nyatet itu kan macam-macam, bisa dengan tulisan, bisa dengan handphone direkam, bisa cari hasil kopiannya di YouTube, di download, itu kan juga nyatet. Nyatet itu intinya kan kita punya kopinya, punya kopi apa yang disampaikan bisa kita pelajari lah lagi. Dulu alat mencatat itu pulpen sama kertas, sekarang itu kita pakai handphone bisa nyatet itu kan. Ini kan ada apa namanya, huruf-hurufnya di sini bisa nyatet, atau kita rekod juga juga bisa gitu ya, bisa. Mencatat dalam bentuk apa? Apapun, yang penting ada usaha untuk punya kenangan, punya rekamannya, punya memorinya, bisa diulang-ulang lagi. Setelah itu dihafalkan, sudah dihafalkan, diamalkan. Nah kalau diamalkan, belum cukup, suruh ngajarkan. Nah ketika kita ngajarkan tadi, apa yang kita amalkan, kita ajarkan, nambah itu nanti, dapat ilmu yang lain. Saya mau ngajar ini, jenengan tahu sendiri, saya belum sempat mutola'ah, saya belum sempat belajar, ya untuk apa yang saya ajarkan, ya saya juga badannya capek, capek, boyok, ya pegel gitu kan. Tapi karena semangat ngajar dengan teman-teman, apa yang pernah saya pelajari dan saya hafalkan dan saya amalkan, itu akhirnya ketika niat diajarkan menimbulkan sesuatu yang baru. Walaupun diulang-ulang, tapi rasanya itu seger gitu. Saya dapat sesuatu buat saya sendiri ya, saya dapat sesuatu yang enak. Oh enak ya ternyata ya. Satu diantaranya tadi taufik. Kalimat taufik itu setelah kita pahami benar, penting ya berarti taufik ya. Ada satu cerita, satu orang soleh, itu dia kalau udah mulai drop, drop bukan fisiknya, drop semangatnya, pergi ke pengajiannya orang soleh yang lain. Nah, dia mengatakan, saya kalau udah drop pergi ke sana, itu bertahan seminggu. Nanti kalau udah mau kurang lagi, saya ke sana lagi, bertahan seminggu. Jadi cukup seminggu sekali datang ke sana. Jadi Pak Sony seminggu sekali cukup di sini. Kalau misalnya ngedrop gitu ya, saya misalnya ngedrop main ke tempatnya, majelisnya siapa gitu ya, datang ke majelisnya siapa, cukup buat saya, misal gitu. Kalau gak cukup, ya seminggu dua kali. Gak cukup, seminggu tiga kali. Gak cukup, seminggu empat kali. Gak cukup, seminggu lima kali. Gak cukup, seminggu enam kali. Gak cukup, setiap hari. Gak cukup, sehari lima kali. Gak cukup, mati yo. Sudah gak mungkin gitu. Kalau gak cukup, gak mungkin. Sehari lima kali, berarti sholat terus kan? Sholat di pengajian, sholat pengajian, sholat pengajian, sholat. Otomatis itu casnya luar, luar biasa. Gak mungkin gak cukup. Lah orang-orang sholat saja masih main ke rumahnya ulama lain kok. Orang soleh, main ke rumahnya ulama lain untuk ngecas dirinya. Nah kalau kita merasa cukup gak mau ngecas, berarti kita sombong. Berarti kita sombong. Nah ngecas kalau sekarang itu penak kok. Untuk ngecas itu, majelis itu banyaknya luar biasa. Ya di sini ada, di sana ada, di sono ada, di sono ada. Kadang saya pengen menikmati suasana majelis di Hadramut gitu ya. Download ceramah-ceramah dari Hadramut. Pengen merasakan majelis dari Amerika, saya download ceramah-ceramah dari Amerika. Itu nambah semangat. Oke, saya enggak bisa ke sana. Ya, belum bisa ke sana ya. Saya hadirkan lewat tayangan itu biar bisa merasakan nuansa ruhaniah yang ada di sana. Cukup jelas? Nah, diamalkan. Nah, kelanjutannya insyaallah Rebo yang akan datang. Sudah satu jam saya berbicara. Betul kan sudah satu jam? Udah, memang prinsipnya majelis ini ringan, santai, sholat jamaah, terus kita pulang, yang mau pulang, istirahat, yang mau istirahat, saya anjurkan silakan lanjutkan ke tempat Habib Syekh, karena di sana ada majelis yang lain. Dari sini dicas di sana, sehingga Kamis itu murub, Jumatnya indah. Jumatnya balik ke sini lagi, diikat di sini, insya Allah sampai Rebu. Rebu taleni lagi, ditaleni dua majelis, begitu seterusnya. Sehingga insya Allah jadi apa, ada yang jaga kita. Majelis itu untuk menjaga diri kita biar tetap bersemangat dalam taat. Senyimpang-nyimpangnya kita dalam maksiat, naudzubillah min dzalik, kalau sampai digoda setan, kalau masih punya tempat-tempat yang baik gini, gampang baliknya. Ingatnya itu gampang, kalau enggak ingatnya susah. Semoga bermanfaat, terima kasih Pak Sony dan anaknya yang telah rawuh di majelis ini. Semoga rebu-rebu yang akan datang bisa rawuh kembali. Saya ngomong sama beliau ketika minta saya mampir ke rumahnya, hadir majelis saya 4 kali, nanti saya mampir ke rumahnya. Jadi kalau enggak hadir sini 4 kali, saya mau mampir rumahnya. Kenapa? Larang aku. Ya, jadi harus hadir di sini 4 kali. Nanti kalau udah hadir di sini 4 kali, saya mau hadir ke sana bawa jenengan semua. Setuju? Loh, ya toh, siapkan makan, minum ya, Pak ya. Sapi 5. Mikir. Sapi 5 jawab toh sate aja 5 tusuk gitu kan. Guyon ini guyon. Jadi gitu ya, insyaallah. Ya, kita punya tekad menjadikan tempat ini markas dakwah ya, markas dakwah. Insyaallah nanti tempat ini akan dihadiri, bayangan saya, orang akan mondar-mandir riwa-riwi cari ilmu, berbagai macam ilmu. Cari tafsir, mau ngapalkan Quran, mau jadi ahli zikir, nanti ada semua pos-posnya. Insya Allah, mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Terima kasih untuk semuanya, para pemirsa, dimanapun Anda berada saat ini, semoga kita bisa bertemu lagi di lain waktu, lebih sehat, lebih afiah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.